pas lagi sayang-sayangnya terus ditinggal lungo adoh gitu. Hah? Tau ngerasa no? Koe lungo pas aku sayang. Terus? Ra ono mesake aku si dewae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Mainkan Mas Robi, Mas Dindi, Mas Noni, Mas Noni. Thank you. kang dadi saksiku. Tolong dibantu, ada bapak penjual yang jatuh di sebelah sana. Tolong.